Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada dars yang lalu, pertemuan terakhir kita ma'asyiral muslimin, kita telah menyebutkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu anhu, yang dimana beliau radhiyallahu anhu menceritakan Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih ketika lupa untuk melakukan tasyahud awal yang hukumnya adalah wajib, dan beliau alaihi salatu wassalam mengganti tasyahud beliau dengan sujud sahwi. Telah kita sebutkan di antara faedah dari hadis tersebut pada pertemuan yang lalu, di sini menunjukkan bahwasannya tasyahud hukumnya adalah wajib. Apabila rukun, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam akan mendatangkan rukun yang hilang tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis sebelumnya, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi alaihi salatu wassalam terlupakan dari rukun salat, maka beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi mendatangkan rukun tersebut dan menambahkan dengan sujud sahwi. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah ibn Buhaynah, An-Nabi alaihi salatu wassalam lupa untuk melakukan tasyahud, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengulangi tasyahud tersebut, akan tetapi menggantikannya dengan sujud sahwi. Maka para ulama rahimahumullahum ajma'in mengatakan tasyahud awal hukumnya adalah wajib, bukan rukun salat. Ikhwani al-izza rahimani wa rahimakumullah, di antara masalah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah sujud sahwi pada salat yang nafilah. Sujud sahwi pada salat yang nafilah Para ulama tidak ada khilaf kecuali Ibnu Sirin. Mereka mengatakan tetap adanya sujud sahwi pada salat yang nafilah. Tetap adanya sujud sahwi walaupun salat tersebut adalah salat yang nafilah, salat yang sunnah. Sebagaimana pada hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yang pernah kita baca, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man zada au naqasa fal yasjud sajdatain. Pada lafaz ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dengan sirah umum. Umum. Apapun salat itu, zada au naqasa, ditambahkan atau dikurangi, falyasjud sajdatain, maka sujudlah dua kali. Baik salat tersebut salat nafilah maupun salat yang fardhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat suatu bab. Kata beliau rahimahullah, bab as-sahwu fil fardhi wan nafli. Bab as-sahwu fil fardhi wan nafli. Bab lupa dalam salat yang fardu maupun salat yang nafilah. Dan dalam bab tersebut beliau rahimahullah menyebutkan atsar dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau radhiyallahu anhuma pernah suatu kali sajada ba'da salatil witr, sujud sahwi setelah salat witir. Salat witir hukumnya adalah sunnah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sujud sahwi di salat witirnya. Maka di sini bisa diambil faedah bahwasannya salat nafilah pun diwajibkan untuk sujud sahwi. Diwajibkan untuk sujud sahwi. Inilah pendapat keumuman para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan permasalahan ini dalam kitab beliau. Khulasahnya ma'asyiral muslimin, kata beliau rahimahullah, bahwasannya ketika seseorang talabbasa bi salatin nafilah, telah memasuki untuk salat nafilah, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan rukun maupun wajib-wajib salat sebagaimana masyru'nya. Wajib untuk mendatangkan rukun dan kewajiban-kewajiban salat sebagaimana yang disyariatkan. Ini wajib. Apabila tidak melakukan apa yang disyariatkan dikarenakan beralasan adalah salat yang sunnah, nafilah, maka ma'asyiral muslimin, ini termasuk dari istihza. Termasuk dari istihza. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan bentuk salat nafilah seperti ini. Boleh salat nafilah dengan cara duduk. Salat nafilah di atas kendaraan. Masyru', disyariatkan. Ini yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. maka di luar dari apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu khilaf menyelisihi apa yang disyariatkan, maka hukumnya adalah haram. Dan ini salah satu bentuk istihza, walaupun sholat tersebut adalah sholat yang nafilah. Apabila dia lupa, maka hukumnya seperti hukumnya sholat yang fardu. Sholat yang fardu. Ikhwanil a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Pada kedua hadis dalam bab sujud sahwi ini, penulis rahimahullah Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi memberikan dua hadis. Yang pertama adalah tarkur rukun, meninggalkan rukun. Ini pada hadis yang pertama Abu Hurairah, mendatangkan rukun tersebut kemudian sujud sahwi. Adapun pada hadis yang kedua, beliau rahimahullah menyebutkan hadis tentang meninggalkan kewajiban salat. Pada hadis Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu anhu, bagaimana apabila meninggalkan perkara yang sunnah dalam sholat. Perkara yang sunnah dalam sholat. Adapun masalah yang tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang telah kita sebutkan adalah pada sholat yang nafilah. Adapun permasalahan yang sekarang yang kita sebutkan dalam sholat yang fardu. Pada sholat yang fardu kita kurang atau lupa atau jahil meninggalkan perkara yang sunnah. Misalkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan pada rakaat yang kedua masuk pada rakaat yang ketiga, hukumnya adalah sunnah. Kita lupa. Atau contoh amalan yang sunnah dalam sholat seperti bacaan sujud atau ruku' atau jalsah baina sajadatain yang kedua dan ketiga, hukumnya sunnah, kita meninggalkannya. Atau yang lainnya, apakah wajib bagi dia untuk sujud sahwi sebagaimana meninggalkan rukun dan juga meninggalkan wajib? Apakah wajib bagi dia untuk sujud sahwi? Para ulama mengatakan tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Para ulama beriktifak tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Lupa untuk angkat tangan atau lupa untuk membaca isti'adzah min arba', berlindung dari empat perkara, lupa, maka para ulama tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Kemudian di sana ada permasalahan, apakah disunnahkan? Adapun wajib tidak wajib, apakah disunnahkan untuk sujud sahwi? Di sini ma'asyiral muslimin ada dua pendapat. Jumhurul ulama mereka mengatakan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini jumhurul ulama. Dikarenakan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau sujud sahwi dikarenakan perkara yang sunnah. Meninggalkan perkara yang sunnah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan riwayat dari Al-Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, begitu pula dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullahum ajma'in. Mereka mengatakan sunnah untuk sujudu sahwi walaupun meninggalkan perkara yang sunnah, lupa untuk mendatangkan perkara sunnah tersebut, maka disunnahkan untuk sujudu sahwi, kata pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan yang bersama beliau. Ini apabila meninggalkan perkara yang sunnah. Kemudian masalah yang setelahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berittifaq apabila al-imam sujud sahwi apapun penyebabnya, ketika imam sujud sahwi maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam tersebut. Penyebab sujud sahwi bisa meninggalkan wajib, kita mungkin enggak tahu. Kalau imam itu meninggalkan kewajiban, misalkan imam lupa tidak membaca doa sujud atau doa rukuk, hukumnya adalah wajib. Yang pertama, doa sujud atau doa rukuk, makmum enggak tahu. Kalau imam meninggalkan perkara yang wajib, kemudian pada akhir al-imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti sujud sahwi pula, walaupun makmum tidak meninggalkan perkara yang wajib. Ini para ulama berittifaq. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga al-imam muslim, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fa idza sajada fasjudu. Innama ju'ilal imam, sesungguhnya dijadikan seorang imam liyu'tamma bih, untuk diikuti. Fa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah. Ini para ulama berittifaq. Adapun apabila seorang makmum yang masbuq, seorang makmum yang masbuq terlambat, masalahnya fahal yutabi'ul imam, apakah makmum tersebut mengikuti imam apabila sujud sahwi? Makmum datang pada rakaat yang kedua, sedangkan imam lupanya pada rakaat yang pertama, atau makmum datang pada rakaat yang ketiga, imam meninggalkan tasyahud awal, makmum enggak tahu dia masuk pada rakaat yang ketiga, masbuk, sedangkan imam sudah dalam rakaat yang ketiga dan tidak melakukan tasyahud awal, apakah bagi makmum yang masbuk ini ya wajib bagi dia juga untuk sujud sahwi? Apakah wajib bagi dia juga untuk sujud sahwi? Ini masalah. Ada tafsil penjelasannya. Yang pertama adalah apabila sujud dilakukan sebelum salam, sujud dilakukan sebelum salam pada rakaat yang keempat setelah tasyahud attahiyatulillah selesai, kemudian imam sujud sahwi, maka makmum yang masbuk ini ikut sujud bersama imam. Ikut sujud bersama imam. Apabila sebelum salam, sujud tersebut sebelum salam, maka bagi makmum untuk mengikuti al-imam. Bagi makmum untuk mengikuti al-imam. Adapun apabila sujud tersebut ba'da salam, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baru al-imam sujud sahwi, Allahu Akbar sujud sahwi, maka bagi makmum la yalzimuhu, tidak diwajibkan untuk makmum ikut sujud sahwi. Para ulama menyebutkan alasannya, dikarenakan apabila sallamal imam inqata'atil mutaba'ah, apabila imam telah salam, selesai sholat, maka sudah terputus al-mutaba'ah, terputus kewajiban bagi makmum untuk mengikuti al-imam ketika sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, imam mengatakan seperti itu, maka bagi makmum yang masbuk ini tidak ada keterkaitan lagi dengan imam. Telah putus al-mutaba'ah bagi seorang al-makmum. Ini apabila sujud sahwinya setelah salam dan makmum tidak mengikuti kesalahannya, kesalahan al-imam. Kama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa masalah tentang sujud sahwi. Ana sebutkan khulasahnya untuk pertemuan kali ini, ana sebutkan khulasah tentang sujud sahwi. Tentang sujud sahwi. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Khulasahnya, sebab-sebab sujud sahwi ada 3. Yang pertama adalah naqsun, pengurangan. Yang kedua adalah ziyadah, penambahan. Dan yang ketiga adalah syak. Lah kita sebutkan. Ini sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah naqas, pengurangan. Kedua wajib. Kedua ziyadah. Ketiga syak. Ziyadah penambahan. Ketiga syak, keraguan. Adapun yang pertama, naqas, terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah naqas pada rukun. Naqas, pengurangan pada rukun salat. Yang kedua, pengurangan pada wajibatish shalah, pada kewajiban-kewajiban salat. Kemudian yang ketiga, pengurangan pada yang masnun, yang sunnah. Ini 3 dari yang pertama, yaitu pengurangan dalam sholat. Kurangnya rukun, kurangnya wajib, dan kurangnya sunnah. Kemudian yang pertama adalah pengurangan rukun tadi. Pengurangan rukun ini terbagi menjadi 2. Pengurangan yang rukun ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang sifatnya haram, tahrim. Yang pertama, pengurangan rukun ini adalah yang sifatnya haram, yaitu pengurangan atau hilangnya takbiratul ihram. Ini yang pertama, tahrim, haram, yaitu pengurangan pada takbiratul ihram. Dia sholat, masuk sholat Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati, ini yang sering terjadi. Karena dia masbuk, masuk masbuk, melihat imam ruku', dia tidak mau ketinggalan sholatnya. Tanpa takbiratul ihram langsung ruku'. Langsung ruku'. Ini berarti menghilangkan takbiratul ihram. Awali dulu dengan takbiratul ihram karena dia rukun sholat. Allahu Akbar baru kemudian ruku'. Apabila hilang rukun takbiratul ihram ini, maka hilanglah atau la tan'aqid salatuh, tidak dianggap salatnya. Ini yang pertama. Rukun terbagi menjadi dua, yang tahrim, yang sifatnya haram, yaitu takbiratul ihram apabila hilang la tan'aqid salatuhu, tidak dianggap salatnya, yaitu salatnya batal. Wajib bagi dia untuk mendatangkan takbiratul ihram wa ma ba'daha minal arkan. Wajib bagi dia untuk mendatangkan takbiratul ihram dan setelahnya dari rukun-rukun salat. Yaitu apa? Salatnya mulai dari awal lagi. Karena tanpa takbiratul ihram. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Baik secara sengaja maupun secara atau dikarenakan tidak sengaja lupa, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Lupa anak takbiratul ihram, ulangi dari awal Allahu Akbar. Tidak hanya mendatangkan takbiratul ihram saja kemudian salam, enggak, harus ulangi sholatnya dari awal. La tan'aqid sholatuhu, sholatuhu batilah. Kemudian yang kedua, dari pengurangan dalam rukun, yang kedua adalah rukun-rukun selain takbiratul ihram. Rukun-rukun selain takbiratul ihram. Ini terbagi menjadi tiga bagian lagi. Menjadi tiga bagian. Rukun-rukun selain takbiratul ihram terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, apabila dia ingat rukun yang dia tinggalkan tersebut, qabla an yasila ila mahallihi, sebelum sampai pada tempat rukun tersebut, misalkan dia lupa sujud. Sujud yang kedua. Habis sujud pertama langsung berdiri rakaat yang kedua. Sebelum kembali pada sujud yang setelahnya, pada rakaat yang kedua, maka wajib bagi dia untuk kembali pada rakaat yang tertinggal tadi, kembali pada sujud yang tertinggal tadi. Kemudian pada akhirnya bagi dia untuk sujud sahwi. Contoh misalkan, dia masuk sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku', kemudian sujud pertama. Sujud pertama dia lupa untuk mendatangkan julus, duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua dia langsung berdiri untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar, rakaat yang kedua. Di situ dia ingat, anak baru sujud sekali kayaknya. Sujud sekali. Maka wajib bagi dia untuk kembali duduk. Duduk istirahah. Duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli, Allahumma rabbir firli, rabbir firli. Kemudian sujud yang kedua. Dan meneruskan sholatnya. Ini wajib. Ini yang pertama. Ketika dia ingat pada rukun yang dia tinggalkan sebelum masuk pada tempat rukun tersebut, maka wajib bagi dia untuk kembali pada rukun yang telah dia tinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia teringat setelah sampai pada tempat rukun tersebut, tadi sujud yang kedua, dia lupa. Pada rakaat yang dia berdiri, rakaat kedua, ruku, sujud yang pertama, masuk pada sujud yang kedua, baru dia ingat. Maka kata para ulama, maka jadikan rukun ini rukun sujud yang kedua ini dijadikan sebagai rakaat yang pertama. Faham? Dia lupa pada rakaat yang pertama, masuk pada rakaat yang kedua, di rukun yang dia lupa itu ingat. Maka pada rakaat yang kedua ini dia jadikan sebagai rakaat yang pertama. Maka pada akhir sholat dia berdiri untuk mendatangkan rakaat yang setelahnya dan sujud sahwi. Mendatangkan rakaat yang telah dia lupakan tadi. Kemudian dia sujud sahwi. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang kedua ini terdapat khilaf, dan kedua pendapat ini sama-sama kuat. Tadi telah kita sebutkan bahwasannya apabila telah masuk pada rukun yang dia lupa di rakaat yang kedua, maka dijadikan rakaat yang kedua ini pada rukun tersebut menggantikan rakaat yang pertama yang telah dia lupakan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia apabila teringat sebelum membaca bacaan, yaitu bacaan Al-Fatihah dan surat, maka bagi dia untuk kembali pada rukun yang dia lupa. Apabila telah masuk dalam bacaannya, baca Al-Fatihah, maka menjadikan rakaat tersebut adalah rakaat yang telah dia lupakan. Bisa difahami? Pendapat yang kedua, bedanya dengan pendapat yang pertama adalah, kalau pendapat yang kedua ini menjadikan rakaat yang kedua menggantikan rakaat yang pertama ketika masuk pada bacaan Al-Fatihah. Adapun pendapat yang pertama menggantikan rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama ketika dia masuk pada rukun yang telah dia lupakan. Ini perbedaannya. Dan kedua-duanya kuat pendapatnya, sama-sama kuat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua pembagian atau dua macam bentuk lupanya dia, lupanya orang yang sholat pada rukun. Kemudian yang ketiga, apabila dia teringat setelah salam, teringat rukun yang dia tinggalkan setelah salam. Adapun dua tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum salam. Nah, yang ketiga ini dia teringat rukun yang tertinggal itu setelah salam. Setelah salam berarti setelah sholat. Ini ma'asyiral muslimin ada dua tafsil, dua penjelasan. Yang pertama, apabila rukun yang dia tinggalkan itu pada rakaat yang terakhir, pada rakaat yang terakhir, maka bagi dia untuk mendatangkan rukun tersebut. Atabihi wabima ba'daha. Dia mendatangkan rukun tersebut dan rukun-rukun setelahnya. Misalkan pada rakaat terakhir dia lupa untuk sujud, atau lupa untuk rukuk. Lupa untuk rukuk. Dari bacaan selesai langsung dia sujud. Allahu Akbar sujud. Setelah salam dia baru ingat. Maka bagi dia untuk kembali rukuk, Allahu Akbar rukuk, dan mendatangkan rukun-rukun setelah rukuk tersebut. Rukuk, i'tidal, sujud, sujud, dan seterusnya sampai salam. Ini apabila rakaat tersebut, apabila rukun tersebut pada rakaat yang terakhir. Kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Kemudian apabila rukun yang tertinggal tersebut letaknya sebelum rakaat yang terakhir, dan dia teringat setelah salam, dia teringat setelah salam, ya Allah, di rakaat yang ketiga ana lupa untuk rukuk, misalkan setelah salam dia ingat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya'ti bi raka'atin kamilah. Maka wajib bagi dia untuk mendatangkan rakaat secara sempurna. Satu rakaat secara sempurna. Dia lupanya rukuk. Maka setelah salam dia berdiri, Allahu Akbar salat. Hanya satu rakaat untuk menggantikan rukuk yang dia tinggalkan pada rakaat yang ketiga. Kemudian baru di akhir dia untuk diwajibkan untuk sujudus sahwi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu, masih ada penjelasan tentang taksim atau pembagian wajib dan syak. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Hafizakumullah. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala akan kita ulang lagi. Supaya ingat pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yardha.